Sebutkan siapa namanya? Seorang laki-laki, gitu aja. Siapa namanya? Tidak disebutkan. Ini namanya mubham. Dan mubham ya terbagi menjadi dua. Ada mubham dalam sanad dan ada mubham dalam matan. Ya, kalau dalam hadis ini mubham dalam matan. Maka ini tidak menodai hadis. Ya, jadi tidak mempengaruhi kesahihan suatu hadis. Ya. Kita bila kita jumpai seperti ini, walaupun kita tidak temukan siapa orangnya, nama dia tidak masalah. Tidak mempengaruhi kesahihan suatu hadis. Baik. Yang kedua adalah mubham dalam sanad. Ya, mubham dalam sanad. Kalau mubham dalam sanad dan tidak ditemukan siapa namanya, nama aslinya siapa, maka ini ya menjadikan hadis tersebut tidak sahih karena tidak diketahui. Padahal salah satu syarat ya kesahihan suatu hadis adalah ya bersambung, rawinya adil. Bagaimana kita akan mengatakan bersambung dan rawinya adil kalau kita tidak tahu? Kecuali jika rawi tersebut adalah, yang mubham tersebut adalah sahabat. Ya, kalau mubham dalam sanad itu adalah seorang sahabat, maka hadisnya sahih. Misalkan, haddatsani rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi. Walaupun kita tidak tahu siapa nama sahabat tersebut, maka hadis tersebut apa? Sahih. Kenapa? Karena para ulama sepakat bahwa semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adil dan terpercaya. Ya, dengan kesepakatan para ulama. Baik. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Lalu lelaki tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Dan ini adab ketika bertanya, hendaknya bagi kita ya menyebutkan kalimat atau panggilan yang terhormat seperti Rasulullah SAW. Dia enggak manggil ya Muhammad seperti orang Badui ya, tapi ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Demikian juga termasuk adab seorang penuntut ilmu apabila dia, maka dia ya memanggilnya dengan panggilan-panggilan sopan, adab ya, ustaz misalkan, ya syekh ya, ya ustaz, ya muallim misalkan. Jangan panggil namanya ya, jangan panggil namanya, nama ustaznya misalkan Agus dibilang Gus, nah misalkan ini manggil teman apa nanya kepada ustaz. Atau misalkan nama ustaznya siapa, Budi misalkan, Bud, nah ini tidak hendaknya bagi seorang murid ya, seorang santri ketika bertanya maka hendaknya memanggil ustaznya dengan panggilan yang terhormat ya, ini adab. Oleh karenanya dahulu masruk itu adalah salah seorang tabi'in, orang tabi'in yang mulia. Apabila meriwayatkan dari gurunya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau mengatakan haddatsani as-siddiqatu bintus siddiq al-mubarra'atu minas sama. Menceritakan kepadaku as-siddiqah, wanita yang siddiqah terpercaya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Putranya As-Siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq, al-mubarra'atu minas sama, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan zina dari atas langit. Yani pujian kepada ustaznya, pujian kepada syekhnya. Ya, dan ini adalah salah satu adab yang penting. Jadi ketika antum manggil ustaz atau bertanya kepada ustaz, panggillah dengan panggilan yang terhormat, yang penuh dengan adab. Baik. Ya Rasulullah, mal kitalu fi sabilillah. Apakah perang di jalan Allah itu? Apakah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan. Karena seorang di antara kami ada yang berperang karena ghadaban, marah, emosi, dendam. Ya, gara-gara misalkan orang tuanya ya dibunuh, akhirnya dia perang untuk pembalasan dendam. Ya, misalkan hanya karena menumpahkan amarah, emosi. Wa yuqatilu hamiyatan, ada di antara kami yang berperang karena hamiyah, fanatik. Fanatik kepada sukunya, kabilahnya, ya. Nah, fanatik kepada negerinya, kotanya. Baik, jadi di sini seorang sahabat ini bertanya tentang apa definisi jihad fi sabilillah. Ya, kapan suatu jihad dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini pertanyaan yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memuji orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan jihad termasuk amalan yang paling utama. Kita tahu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beliau, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah wahai Nabi? Jawabnya, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan ibadah yang sangat penting. Hanya saja ya, jihad perlu diperhatikan adalah ibadah. Dan ibadah ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi jalla wa ala. Maka orang yang jihad harus ikhlas lillahi jalla wa ala. Ya. Dia jihad karena betul-betul membela Islam. Betul-betul membela kalimatut tauhid. Ya. Bukan agar kelak dipanggil sebagai pahlawan, pemberani, jagoan, kesatria dan sebagainya. Bukan demikian. Innamal a'malu bin niyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ya, bahkan kita tahu dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara tiga golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahannam, nomor satu adalah orang yang jihad. Ya, kenapa dia justru malah diseret ke neraka? Karena dia riya dalam jihadnya. Ya, ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan saya jihad di jalanmu ya Allah. Lalu Allah mengatakan kadzab. Kamu apa? Dusta. Sesungguhnya kamu jihad supaya dipanggil sebagai pemberani, ya, kesatria, pahlawan. Akhirnya kemudian ya diperintahkan oleh Allah untuk diseret ke neraka. Ya. Jadi niat ini sangat menentukan sekali. Suatu amalan yang mulia, yang tinggi derajatnya, bisa berubah 180 derajat ya gara-gara niat. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, "Rubba amalin kabir tusahhiruhu niyyah wa rubba amalin sahir tukabbiruhu niyyah." Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil, menjadi hina, sia-sia gara-gara niat. Dan betapa banyak amalan kecil menjadi besar dikarenakan niat. Jadi niat ini sangat menentukan. Yang kedua, ayyul ihwah, jihad ya, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ittiba, harus mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad bukan hanya sekedar emosional. Jihad bukan hanya sekedar ya modal ya nekat serampangan. Tapi ada aturan-aturannya. Ada kode etiknya. Ya. Ada patokan-patokannya, rambu-rambunya. Dan ini penting karena pada zaman kita sekarang banyak orang melakukan aksi-aksi, ya dia menganggap itu adalah bagian dari jihad, padahal itu bukan bagian dari jihad. Ya, lebih tepatnya adalah jahat, bukan jihad. Ya, banyak orang misalkan menganggap demonstrasi itu jihad. Banyak orang menganggap kudeta, menggulingkan kursi pemerintah itu adalah bagian dari jihad. Padahal sama sekali itu bukan jihad. Itu bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aksi-aksi terorisme, pengeboman, radikalisme bukan bagian dari jihad, bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba, ya, kalau kita lihat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jihad. Nabi melarang kita membunuh anak-anak. Nabi melarang kita membunuh para wanita. Nabi melarang kita membunuh bahkan orang-orang kafir yang beribadah di mana ya di tempat-tempat ibadah mereka. Enggak boleh. Ya, karena yang diperangi adalah orang-orang yang memerangi. Adapun mereka-mereka yang tidak ikut serta kontribusi dalam peperangan, maka tidak boleh untuk diperangi. Tidak semua orang kafir diperangi dalam agama Islam itu. Makanya orang kafir di dalam agama Islam itu ada berapa? Ada tiga. Ada kafir dhimmi, ya, kafir mu'ahad, ada kafir ya musta'min, kemudian baru. Dan ini tiga kafir ini tidak boleh untuk diperangi. Kafir dhimmi yaitu kafir yang tinggal di negara Islam. Mereka menerapkan hukum-hukum Islam, mau tunduk kepada hukum-hukum Islam. Ini enggak boleh apa? Diperangi. Demikian juga kafir ya mu'ahad, yaitu kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai. Tidak boleh untuk diperangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir dhimmi atau mu'ahad, maka ya dia tidak akan mencium bau surga. Maka termasuk kesalahan ngebom orang misalkan di gereja atau ini bule misalkan ya. Kemudian dibunuh, dibom dan sebagainya. Tidak semua orang kafir boleh untuk dibunuh. Ya, demikian juga kafir musta'min. Kafir musta'min itu kafir yang dia datang ke negara Islam dengan jaminan keamanan. Dengan jaminan keamanan. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jika ada orang kafir yang meminta perlindungan, jaminan keamanan kepadamu, berikanlah perlindungan kepadanya. Ada orang kafir misalkan turis datang ke Indonesia, dia masuk ke Indonesia misalkan dengan jaminan keamanan. Apa jaminan keamanannya? Visa. Visa itu adalah jaminan keamanan pemerintah. Kalau dia masuk, dia punya visa untuk masuk ke negeri kita misalkan, ya, dia memiliki visa. Visa itu adalah jaminan pemerintah. Jadi pemerintah menjamin keamanan untuk dia. Kalau kamu masuk, saya jamin keamanan untukmu. Maka orang seperti ini tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampok, ya. Baik. Baru yang keempat yaitu kafir harbi. Kafir yang memerangi kita. Ini yang boleh untuk dibunuh, ya, jihad, ya, karena mereka memerangi kita. Jadi, ayolah ikhwah, intinya bahwa jihad ini termasuk amalan yang utama, tapi ada aturannya. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Baik. Apa yang ditanyakan oleh sahabat ini? Dia menanyakan tadi, kapan jihad itu dikatakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kapan? Maka farafa'a ilaihi ra'sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya kepada penanya tadi. Qal, kata Abu Musa, وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا. Tidaklah Rasulullah SAW mengangkat kepalanya kepada si penanya, kecuali dikarenakan penanya tersebut berdiri. Jadi Nabi sedang duduk, penanya tersebut berdiri. Ya, nanyanya sambil berdiri. Rasulullah sedang duduk. Makanya ketika Rasulullah mau menjawab, Rasul SAW mengangkat kepalanya. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, menjawab pertanyaan ya lelaki tersebut, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fi sabilillahi azza wa jal. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu, yaitu dengan bertanya. Dengan bertanya. Karena salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamu. Ya, bertanyalah kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui. Sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya tentang rahasia pinternya dia. Dia mengatakan, biqalbin aqul wa lisanin sa'ul. Dengan hati yang bersih, hati yang cerdas, dan lisan yang senantiasa bertanya. Yakni bertanya untuk menambah ilmu. Jadi kalau ada santri ya suka bertanya, itu jangan kemudian kita sini nanya banget sih, rewet amat. Enggak, malah bagus. Kalau dia bertanyanya tujuannya adalah untuk menambah ilmu. Hanya perhatikan, di dalam bertanya tentu harus memperhatikan etika, adab, ya, akhlak. Makanya ada adab-adab di dalam bertanya kepada ustadz itu ada. Salah satunya tadi, ya, faedah yang kedua, yaitu ketika hendak bertanya, hendaknya beradab. Diambil dari ya Rasulullah. Ya, salah satu adabnya yaitu memanggil ya dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan adab. Ya, kalimat-kalimat yang penuh dengan adab. Dan ini penting untuk diperhatikan. Ya, seorang santri ketika akan bertanya, bertanyalah dengan adab. Panggil ustadznya dengan panggilan yang terhormat. Ya, yang kedua di antara adab juga yaitu kita bertanya tujuannya adalah untuk nambah ilmu, bukan untuk ya jebak ustadznya, bukan untuk tujuannya mempermalukan ustadznya. Ya, antum bertanya luruskan niat antum. Ya, tanya jangan untuk menampakkan kepada teman-teman bahwa ustadz ini nggak pantas untuk jadi ustadz misalnya. Ya, menjatuhkan kewibawaan ustadz ini tidak diperkenankan. Atau tujuannya untuk mendebat ustadz, ya, mengalahkan ustadz, ini tidak diperkenankan. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu. Ya, tujuannya adalah untuk kita amalkan nanti kalau kita mendapatkan ilmu dari sang ustadz. Kemudian juga di antara adab yang penting juga dalam bertanya yang penting untuk diperhatikan, hendaknya santri atau murid memperhatikan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi ini perlu diperhatikan juga dalam bertanya. Jangan nanya ustadz, misalkan ya, jam 12 malam antum ke rumahnya, gedor-gedor. Ustadz, ana kurang paham nih pelajarannya. Misalkan, jam 12 malam, ya, antum datang ke rumahnya. Tentu ini tidak pantas. Ya, tidak pantas. Cari situasi yang pas. Ya, longgar, ustadznya kelihatannya longgar. Atau antum lihat ustadz, misalkan situasinya nggak tepat. Situasinya nggak tepat. Contoh, misalkan dia lagi kena musibah, misalnya, lagi galau, ustadznya. Atau lagi sibuk. Ya, lagi sibuk sekali. Maka ini apa? Ya, tunggu. Cari waktu yang pas. Antum tahu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia pernah ingin bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, tentang siapa yang dimaksud dalam surat At-Tahrim. Mubham dalam surat At-Tahrim, in tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma. Kalau kalian berdua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dimaksud dua orang tersebut? Ya, siapa yang dimaksud? Itu Ibnu Abbas pengen nanya sama Umar bin Khattab, nunggu waktu yang pas karena Umar bin Khattab sibuk gitu ya, khalifah. Itu lama. Ya, lama. Baru ada kesempatan ketika haji bersama Umar bin Khattab. Haji bareng sama Umar bin Khattab. Sehingga banyak waktu luang. Ya, banyak waktu luang, banyak waktu kosong. Ya, karena bepergian kan jauh kan? Bepergian jauh. Di tengah-tengah perjalanan itulah dia tanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan sampai kita karena tidak beradab dalam bertanya kepada ustaz sehingga kita malah tidak mendapatkan ilmu. Antum tahu kisah Qa' Nabi? Qa' Nabi ya, dia afwan, bukan Qa' Nabi, Al-Abdari. Al-Abdari, dia pernah pergi melakukan perjalanan yang jauh ya, menuju Syu'bah, seorang ahlul hadis. Orang ahlul hadis, banyak meriwayatkan hadis. Nyampe pergi ke majelisnya Syu'bah, ternyata sudah bubar. Kajian hadisnya sudah bubar. Saking semangatnya Al-Abdari ya, ke rumahnya Syu'bah. Rumahnya Syu'bah. Nyampe ke rumahnya nyelonong lagi. Yang semangat yang pengen mendapatkan hadis. Ya. Syu'bah lagi di toilet. Ya, Syu'bah lagi di toilet. Dia mengatakan, ya imam, hadisni bi ahaditsa an Rasulillah. Ceritakan kepada saya beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syu'bah marah. Ya, ada siapa orang ini? Udah nyelonong. Ya, saya lagi di toilet. Minta hadis lagi. Ya kan? Tapi Al-Abdari maksa. Nanti, bentar. Ini lagi di toilet nih. Ya. Pokoknya saya minta sekarang. Wah, semangat luar biasa. Tapi semangat yang kebablasan. Yang tidak boleh ditiru. Ya. Akhirnya dengan terpaksa, Syu'bah ya, mengatakan, kalau begitu catat hadis. Ya, haddatsana fulan ibnu fulan, yang disampaikan hadis apa? Inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya malu, udahlah berbuatlah sesukamu. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Al-Abdari, sejak saat itu setelah saya mendapatkan hadis, saya malu bertemu dengan Syu'bah. Saya malu bertemu dengan Syu'bah. Itulah satu-satunya hadis yang saya riwayatkan dari Syu'bah. Yani hanya gara-gara dia kurang beradab kepada Syu'bah, akhirnya dia cuma dapat satu hadis. Andaikan dia beradab, mungkin dia akan mendapatkan banyak hadis. Ya. Nah, jadi ini faedah penting. Yang ketiga di antara faedah penting juga dari hadis yang mulia ini adalah ya, bahwa jihad yang sesungguhnya adalah jihad yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad yang ikhlas ya, yang ditunjukkan oleh hadis Nabi, mengqatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahiya fi sabilillah. Ya, maka hendaknya jihad karena kalimat tauhid, untuk membela agama Islam. Bukan karena tadi riya, ingin disanjung, ingin disebut sebagai pahlawan, ya, atau hanya sekedar untuk ya nasionalisme. Perhatikan, orang yang berperang hanya sekedar nasionalisme, itu berarti tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Karena nasionalisme itu, ya, nasionalisme itu, ya, dia berperang untuk membela negara. Bisa muslim, bisa apa? Kafir. Orang misalkan melawan penjajah, ya, untuk membela negara. Bisa muslim, bisa kafir. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Maka jangan kita, tatkala kita misalkan jihad, perang, melawan penjajah, jangan cuma sekedar untuk membela negara. Tapi lebih daripada itu, hendaknya niat kita adalah membela agama, membela Islam yang ada di negeri kita. Ya, jadi kalau cuma sekedar membela negara, kurang. Kalau cuma sekedar nasionalisme, kurang. Lebih daripada itu, niat kita adalah hendaknya apa? Ya, hendaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau cuma sekedar membela negara, itu belum membedakan antara muslim dengan kafir. Karena semua orang, baik muslim maupun kafir, pasti cinta negeri. Pasti cinta, cinta negeri. Ya, baik muslim maupun kafir. Kalau misalkan ada penjajah, pasti semuanya akan kompak, bersatu untuk mengusir penjajah. Baik muslim maupun kafir. Hanya yang membedakan jihadnya orang muslim dengan jihadnya orang kafir adalah niat. Kalau kita membela negara ini, negara Indonesia, karena dia termasuk negara Islam, inilah jihad yang syar'i. Ya, jihad yang syar'i yang membedakan antara jihadnya seorang muslim dengan jihadnya orang kafir. Ya, maka ini titik penting. Jangan sampai niat kita hanya sekedar membela negara, bukan membela agama. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedakan hal itu. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, dan ini yang menjadi pembahasan yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu, ya, bolehnya seorang bertanya dalam keadaan apa? Berdiri. Yang ditanya sedang duduk. Ya, dan itu bukan termasuk su'ul adab. Ya, bukan termasuk su'ul adab. Ya, Rasulullah SAW tidak mengingkari penanya tersebut. Ya. Baik. Jadi tidak mengapa kalau misalkan ustadznya lagi duduk, kemudian yang penanyanya berdiri. Ya, tidak mengapa. Ya, ustadznya sedang duduk kajian misalkan. Terus ada salah satu jamaah berdiri bertanya. Boleh apa tidak? Boleh, tidak mengapa. Ya, seperti di dalam hadis ini. Di mana Rasulullah SAW mengangkat kepalanya karena Rasulullah sedang duduk. Sedangkan yang bertanya dalam keadaan apa? Berdiri. Jelas? Maka itu tidak mengapa. Baik. Selanjutnya. An Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qal. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Kunyahnya siapa? Abu? Abu siapa? Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, baina ana amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kharibil Madinah. Ya. Suatu saat ketika saya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung Madinah. Ya, di ujung Madinah. Wa huwa yatawakka'u 'ala asibin ma'ahu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawakka itu apa ya? Bertelakan, berpegangan 'ala asibin ma'ahu. Ya, berpegangan pada tongkatnya. Asib ini tongkat yang terbuat dari pelepah kurma. Famarra bi nafarin minal yahud. Beliau melewati nafar. Nafar itu bilangan 3 sampai 10. Jadi ada rombongan dari Yahudi. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud lagi jalan-jalan sama Nabi SAW, ya, Nabi SAW pegang tongkatnya, terus melewati rombongan orang-orang Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'd. Ya, mumpung ketemu Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang Yahudi Ya, sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, saluhu anir ruh. Tanyalah kepada Muhammad itu tentang ar-ruh. Ar-ruh di sini, ya, ada yang mengatakan ruh, ruh yang ada pada badan manusia, yang jika itu hilang maka apa? Ya, mati. Ada yang mengatakan ar-ruh maksudnya Jibril. Ya, Jibril, karena Jibril juga disebut dengan ruh. Nah, saluhu anir ruh. Tanyalah kamu kepada Muhammad tentang ruh. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain mengatakan la tas'alu. Enggak usah nanya sama Muhammad. Ya, enggak usah. La yaji'u fihi bi syai'in taqrahunahu. Nanti kalau kamu nanya, dia mungkin menjawab dengan jawaban yang tidak kalian senangi. Niatnya udah enggak bagus nih. Ya, dia minta jawaban yang menyenangkan. Khawatirnya nanti Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan orang-orang Yahudi. Udah, mendingan enggak usah nanya deh. Daripada nanti nanya, nanti jawabannya tidak mengenakkan kita. Enggak sesuai dengan keinginan kita. Ada yang begitu. Faqala ba'duhum, lalu sebagian yang lain mengatakan, lanas'alanna. Saya atau kami akan bertanya kepada dia. Mumpung ketemu nih sama Muhammad. Kami akan tanyakan kepada dia. Faqama rajulun minhum faqal, lalu ada seorang di antara mereka, ya, dari kalangan Yahudi tersebut, mengatakan, ya Abul Qasim marruh, wahai Abul Qasim. Ini kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Qasim adalah anak pertama yang paling tua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari istri beliau Khadijah. Marruh, apa itu ruh? Fasakata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Faqultu innahu yuha ilaihi. Maka saya katakan, yakni Ibnu Mas'ud, Nabi diam karena wahyu sedang turun kepadanya. Fakumtu, maka saya pun berdiri. Falamman jala anhu, tatkala selesai, qal, Nabi SAW mengatakan, wa yas'alunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Yani orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku. Yani tidak ada yang tahu tentang kaifiyahnya, hakikatnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ruh ya ruh, adapun bagaimananya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirip seperti jawaban Al-Imam Malik tatkala ditanya tentang bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum, diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Ya, adapun bagaimananya maka kita tidak mengetahuinya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimananya. Karena Allah hanya mengabarkan kepada kita bahwasanya dia beristiwa di atas arasnya, tapi tidak mengabarkan tentang bagaimananya. Wal imanu bihi wajib, wassu'alu anhu bid'ah. Mengimaninya hukumnya wajib, bertanya kepadanya tentangnya adalah bid'ah. Wa ma utu minal ilmi illa qalila. Tidaklah mereka diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit. Taib. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Ya, faedah yang pertama adalah, dan ini yang paling penting, ikhwan, yaitu hendaknya seorang apabila ditanya tentang suatu masalah dan dia tidak tahu jawabannya, hendaknya dia diam. Tidak berfatwa tanpa ilmu. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang ruh, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak nekat. Oh, ruh itu begini, ruh itu begitu. Enggak. Dia diam terlebih dahulu. Menunggu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun demikian, kalau ditanya tentang suatu masalah, kadang-kadang itu gengsi. Masuk nih udah mondok lama, enggak ngerti jawabannya. Akhirnya ngarang. Jawabannya dikarang. asal-asalan, enggak boleh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berfatwa tanpa ilm, jangan berbicara tanpa ilm. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Jadi tanamkan kepada diri kita, masalah agama ini, masalah yang sakral. Tidak boleh kita berbicara, kecuali apabila kita mengetahui ilmunya. Kalau antum punya ilmunya, bicaralah. Kalau tidak punya ilmunya, diamlah. Belajarlah diam, sebagaimana kita belajar berbicara. Ya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, mendingan diam. Bilang, saya tidak tahu. Enggak usah malu. Bilang, la adri. Atau wallahu a'lam. Saya akan pelajari lagi. Saya akan tanyakan kepada syekh atau ustaz atau ulama yang lainnya. Demikian. Ya, enggak usah malu. Pernah saya ceritakan, ya, bahwa ada seorang dari Spanyol datang kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Membawa 40 pertanyaan. Yang dijawab cuma 4. Yang lainnya Imam Malik mengatakan, saya tidak tahu jawabannya. Lalu orang tersebut mengatakan, ya, wah Imam Malik, saya datang jauh-jauh. Ini titipan orang-orang. Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Nanti kalau saya pulang, mereka berharap jawaban. Apa kata Imam Malik? Ya, sampaikan kepada mereka, Malik gak ngerti jawabannya. Oh, gimana lagi? Ya, orang gak ngerti jawabannya. Demikian juga pernah dikatakan kepada Syu'bah, ya, dia ditanya suatu masalah, kemudian dia tidak tahu jawabannya. Lalu yang bertanya mengatakan, ala tastahi wa anta alimul Iraq, apa kamu gak malu mengatakan saya tidak tahu itu, padahal engkau adalah ulamanya Iraq? Maka beliau mengatakan, kenapa saya mesti malu? Malaikat aja apa? Enggak malu kok. Tatkala mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Ya. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi ikhwan, ini tanamkan baik-baik. Jangan berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Ya. Karena berfatwa tanpa ilmu sangat berbahaya. Berfatwa tanpa ilmu sangat berbahaya. Kita aja kalau masalah dunia, ngawur jawabannya itu bahaya. Antum ada orang nanya antum, alamatnya rumah orang ini mana? Terus antum ngawur. Ya, ternyata nyasar orang tersebut. Marah gak dia? Marah. Antum sesatkan dia, marah. Ternyata antum fatwa tanpa ilmu, ngawur jawabannya. Oh, itu terus, pokoknya terus. Nanti belok kiri. Ya, gak taunya di sana apa? Kuburan malah. Gimana? Ya, kalau jawaban yang ngawur untuk masalah dunia saja begitu berbahaya, apalagi masalah ya akhirat. Jadi ini penting untuk ditanamkan kepada penuntut ilmu. Jangan gengsi, jangan malu ya untuk mengatakan saya tidak tahu. Kadang-kadang setan seperti itu, membisikkan. Wah, antum malu dong, gengsi dong, masa udah lama jawabnya saya enggak tahu. Nah, karang aja. Paling mereka juga enggak ngerti. Manggut-manggut aja paling. Ya. Nah, ini enggak boleh. Hati-hati, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, kita cicil beberapa pertanyaan karena sudah banyak. Assalamualaikum Ustaz, kalau dulu Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah SAW sebagai gurunya, maka kami minta doa dari Ustaz sebagai guru kami. Masya Allah. Ayyib, insya Allah. Seorang Ustaz pasti mendoakan apa? Santri-santrinya. Ya, kami doakan antum insya Allah ta'ala, ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya, imannya, ya, dan insya Allah ta'ala antum semuanya menjadi anak-anak yang saleh, ya, yang salehah. Dan semoga antum bermanfaat nanti bagi umat, ya. Nah, bagaimana kalau seorang yang berilmu tapi bukan semakin tawadu tetapi semakin sombong, ilmunya tidak bermanfaat, ya, ilmunya tidak bermanfaat. Kalau dia menuntut ilmu, kemudian bukan semakin tawadhu, tapi semakin sombong, itu pertanda bahwa ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan yang menjadikan seorang semakin baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya, semakin tawadhu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita menuntut ilmu, semakin keras hati kita, semakin buruk akhlak kita, semakin sombong, maka itu pertanda ilmu kita tidak bermanfaat. Ya. Nah. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati? Cara membersihkan hati, tinggalkan dosa. Ya, tinggalkan dosa. Perbanyak amal saleh, perbanyak menuntut ilmu, perbanyak membaca Al-Qur'an, ya, bergaulah dengan orang-orang saleh, ya. Ingat kematian, ingat akhirat, ya. Taib. Antum bisa baca buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq, bagus. Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. 10 kaidah tentang membersihkan hati. Di situ disebutkan beberapa kiat-kiat agar hati kita bersih. Nah. Kisah yang saya pernah dengar bahwa Khidir membolongi perahu tersebut, tapi di sini dijelaskan bahwa dia mencabut layarnya. Mana yang benar? Benar dua-duanya. Ya, jadi Nabi Khidir mencabut layarnya itu, ya, itu konsekuensinya adalah ada kerusakan pada perahunya. Memang ada yang bolong juga. Itu kan namanya layar itu kan ada apa namanya kayunya kan. Nah, ketika itu dicabut berarti ada yang bolong. Itu konsekuensi. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.